أقول قولاً سديداً يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. Kalimat ini di catatan kaki dikatakan inilah satu bacaan yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbah di sini artinya muqaddimah. Khutbatul kitab ini artinya muqaddimatul kitab. Ya, khutbatul hajah maknanya adalah muqaddimah atau pendahuluan al-hajah ketika seorang mau menyampaikan satu hal yang penting yang perlu dia, yang menjadi kebutuhan dia untuk dia sampaikan. Ini kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk membuka hajat-hajat mereka. Dan berkaitan dengan khutbatul hajat ini, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya risalah buku tipis khusus yang judulnya khutbatul hajat. Ada tentang khutbatul hajat ini diajarkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga diajarkan oleh Imam Ahmad. Syekh Ahmad Muhammad Syakir di tahqiqnya mengatakan salah tadi sini dari jalurnya Abu Ubaidah adalah dhaif karena mengkotek, karena terputus. Sedangkan dari jalur Abdul Ahwas Auf bin Malik bin Matlah adalah sahih karena sanadnya tersambung. Al-Albani berkomentar berkaitan dengan sanad yang kedua, sanad Abdul Ahwas, jalurnya Abdul Ahwas Auf bin Malik bin Matlah. Berkatakan, kata Al-Albani sahih menurut kriteria Muslim. Dan khutbatul hajahnya juga diatkan oleh Muslim, namun tidak selengkap ini, tidak sepanjang itu yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan kabar ancaman, kabar yang menakutkan bagi orang-orang yang kafir. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina yadai sa'ah, sebelum terjadinya kiamat. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda dekatnya kiamat. Karena beliau diutus baina yadai, di hadapan kiamat. Sebelum tidak lama sebelum kiamat terjadi. Dan tidaklah beliau membiarkan satu pun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan kepada umatnya. Dan tidak ada satu pun kejelekan kecuali telah beliau ingatkan umatnya untuk menjauhinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal oleh Abu Hurairah, maka ya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yuba'idukum minan nari ila waqad buyyina lakum. Tidaklah tersisa satupun hal yang mendekatkan kalian ke surga ataupun satu hal yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dan mengingat bahasanya umat ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir dari 70 umat kata Nabi. Ada 70 umat besar dari, di sepanjang umur dunia, dan umat yang terakhir adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penentu para nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan, keistimewaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan munculnya tanda-tanda kiamat di tengah-tengah umat Muhammad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ini kepada umat Muhammad melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat lengkap dan sangat sempurna. Dan Allah katakan bahasanya tanda kiamat akan muncul dengan di tengah-tengah umat Muhammad jawabannya adalah la muhalafa, tidak boleh tidak, satu kepastian. Karena tidak ada setelah Muhammad SAW satupun nabi yang lain yang akan memberikan penjelasan kepada manusia tentang tanda-tanda hari akhir. Dan tidak akan ada lagi nabi lain yang lain yang akan menjelaskan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, berbagai perkara besar yang menandakan akan hancurnya jagat raya dan akan berawalnya kehidupan yang baru, di mana dalam kehidupan yang baru tersebut setiap orang akan mendapatkan balasan bihasabi maqdamat yadahu, sebagaimana amal yang telah dia lakukan, apa yang dilakukan oleh perbuatannya, yaitu apa yang dia lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di akhirat kata Allah, siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun seberat dzarrah, maka dia akan melihat dampaknya, dia akan melihat hasilnya. Dan siapa saja yang melakukan kejelekan meskipun sebesar dzarrah, maka dia pun akan melihat dampak dan hasilnya. Dan dzarrah itu adalah semut hitam kecil. Dan dzarrah adalah kosakata yang dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Itu makna asal dzarrah. Atau berjadi dzarrah itu adalah satu titik debu. Itu makna asal dari dzarrah. Manakala ada debu yang bertaburan karena mobil lewat, maka kita lihat dari kejauhan, dari dalam rumah misalnya, ada satu titik. Nah itu dzarrah. Ya meskipun setelah itu muncul dzarrah dalam artian atom, memang tidak boleh memaksudkan dzarrah dalam surat zalzalah dengan makna atom, karena ini berarti memaksudkan ayat dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh ayat tersebut saat turunnya. Saat ayat itu di masa Nabi SAW belum dikenal dzarrah dengan makna atom. Dan tidak mungkin Nabi memaknainya dengan makna atau tidak mungkin Nabi memahaminya dengan makna atau. Kemudian menimba bahasa di antara akidah dan keyakinan yang wajib diimani adalah mengimani hari akhir dan apa yang ada dan terjadi pada hari akhir, yaitu ganjaran dan hukuman. Dan mengingat bahasanya dan menimbang bahasanya, pandangan manusia terkadang tidaklah melebihi dari kehidupan, tidaklah lebih dari sekedar kehidupan dunia ini dan berbagai kesenangan yang ada di dalamnya, sehingga manusia lupa dengan hari akhir dan tidak beramal untuk hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa Taala jadikan sebelum terjadinya kiamat terdapat amarah, terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda yang membuka tahakkuk realnya terjadinya kiamat. Dan bahasanya kiamat akan terjadi hatmah sebagai satu keharusan. Maka Allah menunjukkan tanda-tanda tersebut sehingga diharapkan hatta la yakhmira an-nasa adna syakkin fiha, sehingga manusia tidaklah tertutupi sedikit pun keraguan tentang adanya hari akhir, dan tidak ada satupun yang menyesatkan manusia dari iman dengan hari akhir. Maka ini manfaat dan maksud Allah Subhanahu wa Taala memunculkan tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya adalah supaya manusia itu yakin betul dan jangan lupa dan tidak lupa akan adanya hari akhir. Di sini dikatakan amarah, ini amarah artinya tanda. Ya, kalau hamzahnya digeser ke bawah, imarah maka artinya kekuasaan. Maka amarah itu artinya tanda alamah. Kalau imarah artinya kekuasaan dan pemerintahan. Ya, sebagaimana dalam bahasa hadis dari Jibril, wa ma amara tuha, apa tanda-tandanya. Dan satu hal yang telah diketahui bersama, bahasanya seorang manusia as-shadiq yang benar apa yang dia katakan, al-masdur yang mendapatkan berita yang benar, itulah berita wahyu sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau menyebutkan sebagian tanda-tanda kiamat, kemudian manusia melihat terjadinya tanda yang diceritakan, maka kita tahu secara yakin bahwa kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu mereka pun beramal sebagai persiapan untuk menjumpai hari kiamat, dan mereka pun bersiap-siap untuk menjumpai hari kiamat. Hanya mereka pun mencari bekal dengan melakukan berbagai amal saleh qabla fawatil awan, sebelum berlalunya kesempatan, berlalunya waktu, dan berakhirnya ajal. Yang ajal kita semua ini terbatas. Nah, kalau seorang itu belum menyiapkan bekal dengan baik, maka pada saat hari akhir tiba, maka dia akan berkata sebagaimana Allah ceritakan di surat Az-Zumar, antakula nafsun ya hasrata alam mafaratu fi jambillah. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, ada satu jiwa yang mengatakan, menyesalnya diriku alam mafaratu karena kecobohan yang aku lakukan fi jambillah ay fi haqillah, untuk menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu lam nastakhirin, dan sungguh di dunia, dulu di dunia aku termasuk orang yang suka mengolok-olok. Aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Atau jangan sampai satu, ada satu jiwa yang mengatakan, seandainya Allah memberikan hidayah kepada aku, la kuntu minal muttaqin, sungguh aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Kau takulah hina tahu ada kalau anda dikawatan aku dan dengan bangsa ini. Jangan sampai ada satu pun jiwa yang mengatakan ketika dia melihat ada kalau anda dikawatan, seandainya aku bisa kembali ke dunia. Ya, aku dan dengan bangsa ini maka akan menjadi orang-orang yang gemar dengan kebaikan dan beramal kebajikan. Inilah kalimat-kalimat penyesalan yang diucapkan oleh sebagian manusia pada hari akhir nanti. Ya, seharusnya mumpung kita belum kehilangan kesempatan, jangan sampai kita dengan termasuk di antara orang-orang ya mengucapkan kalimat-kalimat di atas. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam salah satu khutbah beliau, katakan, "Buistu anarsa'ah tahataini." Aku diutus, aku dan kiamat, aku diutus dan keadaan aku dengan kiamat seperti dua hal ini. Dan beliau berbicara dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Artinya diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda kiamat. Diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda kiamat. Apa yang dimaksud dengan aku diutus dengan kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah? Di antara penjelasan ulama tentang makna hadis ini, yang dimaksud adalah ini, selisih antara ujung jari telunjuk dan jari tengah. selisih antara ujung jari telunjuk dan jari tengah. Maka ini diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kiamat dekat. Ini betapa dekatnya. Di sini diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini terjadinya kiamat. Oke, dimaksud dengan petikan dua jari ini adalah ujung jari telunjuk selisih antara ujung jari tengah dengan ujung jari telunjuk. Wa idza taqasa ahad, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kiamat dan hari akhir, maka ihmarat wajnatah, maka memerahlah dua pipi beliau dan akan keraslah suara beliau dan nampaklah dia adalah orang yang sangat marah. Ka'annahu Nadhiru Jaisin, seakan-akan dia adalah seorang panglima yang mengatur anak buahnya dalam kondisi yang sangat penting. Yaqul, yang mengatakan subahakum wa masa'akum, awas ancaman musuh di pagi hari, awas serangan musuh di sore hari. Ya, demikian dalam Sahih Muslim di bab khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya yang jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi contohkan, yang Nabi teladankan, yang namanya khutbah Jumat itu serius. Enggak malah enggak khutbah Jumat udah geleh. Ya, sebagian orang bikin kreasi, ya khutbah Jumat udah geleh. Ini satu hal yang menyelisih yang ditentukan dan Nabi ajarkan, karena khutbah Jumat beliau adalah beliau nampak sebagai imam orang yang maha suara yang keras. Seakan-akan panglima perang yang sedang mengomando anak buahnya di medan perang. Dan para sahabat pun radhiyallahu anhum asfaqamin, artinya takut. Sangatlah mereka adalah orang-orang yang ketakutan seandainya kiamat terjadi di tengah-tengah mereka. Rasa ketakutan para sahabat ini nampak dengan jelas pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan dan menggambarkan Dajjal. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzaka hujatin. Pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menceritakan Dajjal. Fa khafadha fihi wa rafa'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan intonasi dalam ceramahnya, kadang naik kadang turun. Kadang ada intonasi suara naik dan kadang intonasi suara turun. Yang menggambarkan demikian ngerinya Dajjal, hatta dunanna fi ta'ifatin nakhli, sampai-sampai kami mengira kalau Dajjal itu sudah ada di balik perimbunan pohon-pohon kurma di sana. Akhirnya para sahabat begitu selesai ceramahnya Nabi langsung pergi ke tempat yang mereka sangka. Farahna ilaihi, maka pergilah kami ke sana. Al-Fadhali kafina, dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, masa lu, kenapa kalian? Kami katakan kepada Rasulullah, dakat Dajjal khodatan, pagi ini engkau menyebut-nyebut dan menceritakan Dajjal, dan intonasi suaramu sangat membuat ketakutan. Di mana engkau menaikkan, merendahkan suara dan mengeraskan suara sampai-sampai kami beranggapan bahwa Dajjal itu muncul di balik kumpulan beberapa pohon kurma yang ada di sebelah sana. Maka Nabi SAW mengatakan ghairat dajjali akhwafani alaikum. Bukanlah dajjal yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kenapa? Yakhutu ana fikum fa ana ajibuhu dunakum. Karena jika dajjal itu muncul wa ana fikum dan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan jadi tameng pelindung kalian dari gangguan dajjal. Namun wa yakhut walastu fikum, jika dajjal itu muncul keluar dari tempat persembunyiannya, walastu fikum dan aku sudah tidak lagi di tengah-tengah kalian, aku sudah meninggal dunia. Famu'un hajiju nafsihi, maka masing-masing orang tidak lagi melindungi dirinya. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim. Ini sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ada pelajaran yang lain yang menarik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi katakan Allah adalah penggantiku, khalifah, ya, khalifahku atas setiap muslim. Maka Allah itu khalifah atas manusia, bukan malah manusia menjadi khalifatullah, namun malah Allah itu pengganti peran manusia. Bukan katakan Allah adalah khalifahku atas manusia, bukannya manusia itu menjadi khalifatullah, namun malah Nabi Bali. Sama sebagaimana dalam hadis Safa, Nabi ajarkan kepada kita untuk ketika bersafa untuk membaca doa yang cukup panjang. Salah satunya potongannya adalah anta sahihu fi safari wa khalifatu fi ahli. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sahibu fi safari, adalah kawan perjalananku, kawanku dalam perjalananku ini. Wa khalifati fi ahli, dan Engkau adalah penggantiku untuk keluargaku, untuk melindungi, menjaga keluargaku yang kutinggalkan di rumah. Kalau katakan, maka Nabi katakan musafir, Nabi ajarkan untuk mengatakan wa anta khalifati fi ahli, itu adalah penggantiku untuk keluarga. Maka Allah adalah pengganti manusia, bukannya manusia menjadi pengganti dan khalifah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah muncul banyak dari tanda-tanda kiamat, dan terwujudlah dan benar-benar terwujudlah apa yang diberitakan oleh manusia pilihan sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari bertambahlah iman orang-orang yang beriman. Dan bertambahlah keyakinan orang yang beriman. Karena muncul dalam ilmu buah bukti kenabian dan tanda-tanda benarnya pengakuan Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yang mengharuskan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan agama yang lurus ini. Maka mukjizat atau dalam yang sering kita kenal dari istilah mukjizat itu sering juga disebut dengan dalail, dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian. Maka ini malah jadi judul buku, banyak judul buku yang judul kita para ulama yang judulnya adalah ilmu buah. Semacam yang paling terkenal adalah karya Al-Baihaqi. Beliau memiliki kitab judulnya adalah ilmu buah. Ini 10 jilid atau 13 jilid menceritakan atau mengumpulkan karya-karya ya bahasa kita adalah kemampuan yang luar biasa yang enggak wajar, dan diantaranya adalah berita-berita tentang masa depan. Dan bagaimana tidak orang yang beriman semakin bertambah imannya, sedangkan mereka telah menyaksikan berbagai hal yang gaib yang telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai hal yang gaib tersebut ternyata sekarang sudah terjadi sebagaimana yang diberitakan. Maka sungguh setiap satu dari masing-masing tanda-tanda kiamat yang terjadi adalah satu mukjizat yang nyata ya, milik Nabi kita ya, Nabi umat ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka celaka kemudian celakalah mereka-mereka orang-orang yang masih ingkar menentang kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah orang-orang yang menghalangi manusia dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang meragukan kebenaran Islam. Dan ahamiyatu hadzal bahas dan urgensi dari bahasan ini, yaitu bahasan tentang suatu saat, tentang tanda-tanda kiamat, itu telah tiba di zaman ini, di mana di zaman ini sebagai waktu kutra, sebagian penulis ya, kontemporer mulai meragukan kemunculan berbagai kabar gaib yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani. Di antaranya adalah sebagian mereka meragukan tentang berbagai tanda kiamat. Sebagian ada yang mengingkari, sebagian penulis ada yang mengingkari sebagian tanda kiamat, dan sebagian lagi mengotak-atiknya dengan otak-atik yang tidak nyambung. Maka Dajjal diartikan dengan peradaban barat, atau ini dan itu yang sama sekali sangatlah bertentangan jika kita perhatikan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang Dajjal. Oleh karena itu, maka aku berkeinginan untuk mengumpulkan satu pembahasan yang memuat berbagai tanda kiamat, baik tanda kiamat kecil ataupun tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat ada dua macam. Tanda kiamat besar itu tanda kiamat yang sudah di detik-detik akhir dunia, dan tanda kiamat kecil. Aku ingin mengumpulkan topik bahasan tentang masalah ini dengan berdasarkan dalil-dalil yang valid yang berasal dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci, dan melakukan pengkajian dan pengumpulan data untuk topik ini bukanlah satu hal yang mudah. Kenapa? Karena tadi ingin berdasarkan dalil-dalil yang valid. Maka ini membutuhkan penelitian tentang keabsahan hadis-hadis yang ada seputar masalah tanda-tanda kiamat, dan mengkompromikan berbagai riwayat yang nampaknya tidak sinkron dan tidak selaras. Dan memang sebagian ulama telah menulis beberapa karya tentang masalah tanda-tanda kiamat. Nah, apa beda buku ini dengan buku-buku yang telah ditulis oleh para penulis sebelumnya? dan di antara mereka adalah para ulama. Jawabannya bedanya adalah karena mereka buku-buku yang ada sebelum buku ini muncul, mereka tidaklah komitmen untuk mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang valid, dengan hadis-hadis yang terpercaya hasan atau fasahi. Namun ada juga yang mereka membawakan banyak riwayat tanpa menyinggung tentang derajat dan kualitas hadis dari sisi sahih atau dhaifnya, kecuali jarang-jarang. Sehingga jadilah orang yang mentelaah buku-buku tersebut mengalami kebingungan, kerancuan, karena tidak bisa membedakan antara riwayat yang sahih dengan yang tidak. Demikian pula banyak buku-buku tersebut tidaklah menyinggung tentang sarah atau penjelasan untuk hadis-hadis seputar asratu sa'ah, padahal hadis tersebut membutuhkan penjelasan. Nah, ini beda buku ini dengan buku-buku sebelum munculnya buku ini, di mana buku-buku yang ada cuma membawakan tanda-tanda kiamat, ada riwayat begini-begini, boleh jadi satu riwayat dengan yang berat, yang lain ada pertentangan, cuma dibiarkan saja tanpa disinggung. Dan banyak buku-buku tersebut yang tidak membahas hadis-hadis yang disampaikan. Maka yang terlihat dari buku ini adalah pembahasan lengkap tentang tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis yang valid dan akurat. Akan tetapi bukan berarti buku-buku yang telah ada itu tidak berjasa. Akan tetapi mereka, para ulama yang telah menulis dalam masalah ini, mereka telah mengumpulkan untuk kita banyak hadis, dan mereka sehingga karena mereka hadis-hadis tentang suatu saat telah mereka kumpulkan, maka energi yang kita perlukan untuk mengumpulkan data masalah ini, itu kita memiliki banyak sisa energi. Karena tahap awal yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang ada sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, maka kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk langkah ini, tinggal langkah berikutnya menyaring maka hadis-hadis yang valid, yang sahih dan berbagai hadis yang ada. Ini yang dimaksud wafaru alaina kathiran minal jundi. Mereka telah memberikan kepada kita banyak tenaga, banyak energi. Karena semua hadis-hadis tentang atau riwayat tentang asal-usaha telah mereka kumpulkan, ya kita tidak perlu repot-repot sampai-sampai kumpulkan lagi. Sudah telah dilakukan oleh mereka, tinggal kita melakukan langkah-langkah yang lain yang diperlukan. Kemudian kita sebutkan di antara contoh-contoh buku yang telah ditulis oleh para ulama tentang asal-usaha ada buku judulnya Al-Fitan Huhara, yaitu Huhara Akhir Zaman, karya Al-Hafidh Mu'ayn bin Hamad Al-Huza'i yang wafat tahun 228 Hijriah. Maka sudah pembahasan juga ditulis sejak tahun tersebut 200-an. Demikian juga kitab An-Nihaya atau disebut juga dengan Al-Fitan Wal-Malahim, berbagai macam Huhara Akhir Zaman dan berbagai macam peperangan di akhir zaman, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah. Ada juga Al-Isya'ah li Asrati Sa'ah. Isya'ah artinya kabar yang disebarluaskan. Karya Syarif bin Muhammad bin Rasulul Husnaini Al-Barzanji yang wafat tahun 1103 Hijriah. Ada al-idha'ah lima kana wa ma yakunu baina yadi sa'ah. Sama al-idha'ah artinya menyebarluaskan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sebelum kiamat terjadi, karya Muhammad Siddiq Hasan Al-Qanuji. Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, seorang ulama India. yang wafat tahun 1307 Hijriah. Kemudian ada ulama kontemporer zaman ini yang juga menulis masalah ini, yaitu Ithaful Jama'ah Bimaja'ah Fil Kitab Wal Malahim Wa Asrati Sa'ah. Ithaf artinya bingkisan, bingkisan untuk penyawaan berisi tentang berbagai huru-hara yang terjadi pada akhir zaman, berbagai peperangan besar di akhir zaman, dan berbagai macam tanda-tanda kiamat, karya Syekh Hamud bin Abdullah At-Wajiri An-Najdi. Yang ketika buku ini ditulis, beliau masih hidup, lama riyad, dan beliau Syekh masih hidup hafizullah ta'ala, dan namun beliau telah wafat. Namun ketika buku ini ditulis, ya, Syekh Hamud ini masih hidup. Dan Syekh Hamud ini adalah di antara ulama Saudi yang sering berpolemik dengan Syekh Al-Albani dalam banyak masalah. Yang kemarin waktu kita bahas Ma'alif Kitab Thalabul Ilmi, kita baca kisah yang menarik bagaimana kunjungan Syekh Al-Albani ke Riyadh, kemudian Syekh Hamud meminta beliau untuk mampir ke rumahnya, makan malam di rumahnya, dan Syekh Al-Albani pun menerimanya, dan kemudian terjadi suasana yang sangat akrab, suasana persaudaraan sangat luar biasa, padahal ya, bantah-bantahannya di dunia cetak, buku ini dibalas buku itu, buku ini dibalas buku ini, ya, tuh orang membayangkan kalau melihat bahasa yang dipakai di tulisan kayaknya ini musuh bubuyutan nomor satu, namun ternyata mereka adalah ya itu cuma bahasa ilmiah. Itu adalah perselisihan ilmiah, bukan satu hal yang tidak merusak persaudaraan. Itu Syekh Hamud bin Abdullah At-Tawajiri An-Najdi rahimahullah ta'ala. Ila ghairi dzalika min al-mu'allafat, dan buku-buku yang lain yang tanawalat, yang mencakup, tanawalat di sini artinya mencakup atau yang membahas pembicaraan tentang suatu saat tanda-tanda kiamat. Dan aku pun banyak mengambil faedah dari orang-orang sebelumku, dan aku berpandangan akan menempuh dalam buku ini satu jalan yang aku komitmen, diriku komitmen dengan, yaitu aku tidak akan menyebutkan dalam hadis ini syaratan, bukan syaratan ya, syaratan, syaratan artinya tanda. Zamannya asal, kalau syaratan ini artinya lazim, sesuatu yang harus, zamannya suhur. Aku tidaklah menyebutkan tanda kiamat kecuali yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu ada tanda kiamat. Boleh jadi Nabi mengatakannya dengan kata-kata tegas ataupun dengan dengan dilarang, dengan isyarat yang sangat kuat. Kemudian aku pun berkomitmen dalam buku ini untuk tidak menyebutkan dalam buku ini kecuali hadis yang sahih ataupun hasan. Dan dalam menentukan hadis sahih ataupun hasan, aku meminta bimbingan perkataan para ulama pakar hadis tentang sahih dan dhaifnya hadis. Maka berkaitan dengan sahih dan dhaifnya hadis, beliau itu bersandar kepada para ulama yang jadi pakar dan pakar dalam bidangnya. Dengan bahasa yang lain, beliau cuma ikut saja, taklid saja dalam masalah nilai hadis-hadis ini sahih atau tidak berdasarkan keterangan para ahlinya. Dan karena lebih mengutamakan ringkas, maka aku tidak akan menyebutkan semua hadis yang sahih yang ada dalam setiap tanda kiamat. Namun aku akan cukupkan dengan beberapa hadis yang hadis tersebut menunjukkan dan menetapkan bahasanya hal ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Demikian juga aku sebutkan hal-hal yang diperlukan dalam setiap pembahasan tanda-tanda kiamat. Maka di sana ada penjelasan tentang makna kosakata yang asing, atau penjelasan tentang tempat-tempat yang disebutkan namanya dalam hadis. Demikian juga aku akan iringi setiap tanda kiamat dengan penjelasan ringkas yang diambilkan dari perkataan para ulama. Atau diambilkan dari berbagai hadis yang memiliki hubungan dengan tanda kiamat yang sedang dibahas. Demikian juga aku menyinggung sambil lalu membuka menyinggung untuk membuat bantahan atas sebagian orang yang mengingkari sebagian tanda-tanda kiamat. Ya, belum gak fokus sekali untuk masalah membantah, cuma sambil lalu cuma ta'arud saja, cuma disinggung saja, enggak jadi materi pokok. Atau mengotak-atik tanda kiamat dengan makna begini dan begitu, yang makna-makna tersebut tidaklah didukung hadis-hadis yang ada. Dan aku jelaskan bahasanya tanda-tanda kiamat dan data perkara yang gaib yang wajib untuk diimani sebagaimana apa adanya dan tidak boleh dibantah. Tidak boleh pula menjadikan dan menetapkan tanda-tanda kiamat sekedar simbol. Artinya tidak nyata, rumusan, cuma simbol kebaikan atau simbol kejelekan. Maka ini satu tindakan yang tidak benar. Ini adalah di antara takwil yang batin berkaitan dengan masalah ini, yang dimaksud dengan munculnya jadal ya, simbol keburukan peradaban barat misalnya. Ini adalah takwil fasid. Ini adalah otak-atik yang menyimpang atau pemaknaan yang tidak benar. Tidak boleh pula tanda-tanda kiamat itu dijadikan sebagai dhuhrul khurafat, sebagai landasan untuk munculnya berbagai mitos yang tidak benar. Imam Mahdi misalnya dijadikan sebagai landasan sebagian orang untuk mengaku itu Imam Mahdi, itu Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi kedunguan. Dan dikarenakan banyak tanda-tanda kiamat itu terdapat dalam hadis ahad, maka aku membuat di awal bahasan satu fasal khusus menjelaskan bahasanya hadis ahad itu bisa jadi hujah. Wadhalika dan demikian adalah dalam rangka membantah orang yang mengingkari kehujahan hadis ahad dan beranggapan bahasanya hadis ahad tidak bisa jadi landasan akidah. Ini satu hal yang menyelisih akidah dan keyakinan ahli sunnah. Demikian pula satu hal yang patut untuk diperhatikan tujuan dari penulisan buku ini. Bahasanya pembahasan ini, pembahasan yang ada di buku ini adalah ajaran kepada para pembaca untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini adalah bukti nyata dari membenarkan dan meyakini berita yang benar yang dibawa oleh As-Sadiq Al-Masduq, seorang yang benar perkataannya dan seorang yang mendapatkan perkataan dan berita yang benar. Itulah berita yang berasal dari wahyu. Jadi adalah seorang yang tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidaklah yang dia katakan kecuali sekedar wahyu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Demikian juga buku ini, maksud ditulisnya buku ini adalah ajakan kepada setiap yang membaca buku ini dan mengkaji dan membaca dan mempelajarinya untuk ta'ahud, untuk bersiap-siap, untuk menyiapkan bekal, untuk menghadapi apa yang terjadi setelah mati. Karena sesungguhnya kiamat itu telah dekat. dan telah muncul banyak dari tanda-tandanya. Dan tadi telah kita sampaikan di antaranya adalah diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda dekatnya kiamat. Ya, namun meskipun tanda kiamat kecil, dan jika telah muncul tanda-tanda kiamat yang besar, maka akan beruntunlah muncul tanda-tanda berikutnya. Sehingga bagikan khas, bagikan bahasa kita bahasa bebas ya, bagikan seperti biji tasbih manakala diputus benangnya, maka akan jatuh enggak langsung putus sampai habis. Maka jika tanda kiamat yang besar itu muncul, maka akan langsung dikejar beruntun tanda-tanda besar berikutnya dan habis lagi. Sebagaimana beruntunnya khawat, sebagaimana beruntunnya biji-biji tasbih finidah yang terikat dalam satu benang, idan farata akduhu, manakala lepas ikatannya, dan manakala matahari telah terbit dan tempat tenggelamnya, maka ingatlah, berarti ditutup sudah, digembok sudah pintu taubat. Wa khutima al-a'mal, dan distempelah dan dicaplah amal. Artinya orang yang sebelum itu terjadi, dia adalah orang yang beramal dengan amal saleh, maka berarti telah dicap, dia adalah orang yang gemar dengan amal saleh. Nanti sebelum itu dia adalah seorang muslim ahli maksiat, maka dengan terjadinya terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya, maka dicaplah dia sebagai muslim bukan maksiat. Maka usaha dia, perbaikan dia, melakukan amal soleh setelah matahari muncul dari tempat tenggelamnya, satu hal yang tidak bernilai dan tidak manfaat, dan tetap statusnya muslim bukan maksiat. Fala yanfa' ba'da dzalika, maka tidaklah manfaat setelah itu iman. Orang kafir beriman tidak manfaat. Walau taubat, tukang maksiat bertobat tidak manfaat. Illa mangna kebala dzalika mu'minan aw ta'iba, kecuali orang yang sebelum terjadi tanda kiamat ya, berupa terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya itu adalah orang yang beriman dan bertobat. Dan itulah yang dimaksud dengan ba'du ayat rabbik di surat Al-An'am ayat yang ke-158 berdasarkan tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayat rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Maka pada hari di mana datang salah satu tanda kekuasaan Rabbmu, yang ditafsirkan dengan munculnya matahari, ya, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka jika itu telah terjadi, maka pada hari itu la yanfa' nafsan, tidaklah bermanfaat bagi satu jiwa imannya jiwa tersebut yang sebelum hari itu dia bukanlah orang yang beriman. Mingkabel sebelum terjadinya hal itu, maka orang kafir yang bertobat yang masuk Islam setelah terbit matahari dari tempat tenggelamnya tertolak. Demikian juga muslim itu ahli maksiat yang bertobat setelah munculnya matahari dari tempat tenggelamnya, juga tobatnya dan tobat yang tidak diterima. Itu yang dimaksud al-kasabat fi imanihat khairah. Ada orang yang beriman, namun belum kasabat fi iman yang khairah, belum gemar dengan melakukan amal salat dan kebajikan dan ketaatan sebelum terjadinya hal itu. Lalu dia menjadi orang yang gemar dengan taat setelah terjadinya hal itu, maka itu tidaklah bermanfaat. Dia tetap dicap tukang maksiat, tobatnya tidak berguna dan tidak bermanfaat. Dan ingatlah bahasanya pada hari itu ketika kiamat telah terjadi, yang tanda-tanda bahwa insan masa ya, semua manusia akan ingat dengan semua apa yang dia lakukan. Saat ini kita tidak ingat apa yang kita lakukan 5 tahun yang lewat, apa yang boleh jadi 3 tahun yang lewat, apalagi 10 tahun yang lewat. Jadi kita tidak akal detail apa yang kita lakukan di hari-hari itu. Tuhan ingat ya, ketika hari kiamat telah tiba, Allah akan buat kita ingat betul semua yang kita lakukan sejak kita bayi. Kita ingat betul ketika kita sudah umur 15 tahun kita pernah begini. Sampai kita yang berumur 60 tahun, sampai kita yang berumur 70 tahun, apa? Maka mengingat hari bisa cedak ngeri. Mengingat hari bisa cedak ngeri. Gimana besok kita itu besok apa? Semua yang kita lakukan, apa saja ucapan yang pernah kita ucapkan, apa saja perbuatan yang pernah kita lakukan, akan betul-betul kita ingat tanpa ada satupun yang hilang. Yang kita lakukan insan masa pada hari itu hari dimana manusia akan mengenal semua apa yang dia lakukan. Mati sini mau sulia yufidu umum. Maka ya tadakau insan masa terhadap dimana semua manusia ya, alisannya aljinsia semua manusia mamanya mau sulia yufidu umum. Semua manusia akan teringat dengan semua apa yang dia lakukan, maksiat apa yang pernah dia lakukan. Maka boleh jadi kita sekarang lupa kalau punya uang utang 100 perak 10 tahun yang lewat dengan si fulan, utang 50 perak dengan si fulan 15 tahun yang lewat, besok itu ingat semua. Kalau punya pernah utang 100 perak sama fulan, 200 perak sama si B, belum lunas ternyata, itu besok ingat. Datang lupa, datang terlewat. Betapa ngerinya. Wabuhi satil jahimu lima yam. Dan ketika itu neraka dinampakkan di masa. Maka dinampakkan neraka bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi dinampakkan dalam keadaan marah, sehingga diikat dengan 70,000 tali kekang, yang masing-masing tali kekang harus dipegang oleh 70,000 malaikat. Jika tidak maka neraka akan melahap orang-orang yang diinginkan. Seandainya tidak dikendalikan dengan 70,000 tali kendali dan masing-masing tali kendali 70,000 malaikat yang kuat-kuat, itu baru bisa mengendalikan neraka. Baru bisa mengendalikan neraka. Didekatkan dan dinampakkan di masa dekat nampak besar dengan orang-orang yang berhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amma man tawa wa athara al-hayat ad-dunya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan memenuhi kehidupan dunia daripada taat daripada akhirat, orang yang memilih pekerjaannya, duitnya daripada pergi ke masjid karena mendengar adzan, orang yang lebih memilih sibuk dengan tugas kuliahnya daripada sholat pada waktunya, nyalek. Fa'inal jahima yal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahaa nafsahu 'anil hawa, fa'inal jannata yal ma'wa. Adapun orang-orang yang khawatir maqama rabbihi, ada beberapa makna, ada beberapa tafsir untuk maqama rabbihi dalam ayat ini. Tafsir yang pertama adalah berdirinya dia di hadapan Rabb-nya untuk menjalani hisab. Maka siapa yang merasa khawatir apa yang telah saya siapkan, jawaban apa yang telah saya sediakan, manakala saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menanyai dan menghisab dan meminta pertanggungjawaban atas amal-amal yang saya lakukan. Maka siapa yang punya kekhawatiran tentang apa yang telah dia siapkan, tentu dia akan nahan nafsu anil hawa. Tentu Namun dia akan menahan jiwanya dari berbagai keinginan-keinginan yang telah fa'inal jannata hiya al-ma'wa, maka surga adalah tempat kembali. Kemudian yang kedua, maqam rabbihi, maknanya adalah maqam rabbihi fi qalbihi. Maqam rabbihi fi qalbihi. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tempat yang agung dalam hatinya. Maka siapa saja ya Allah subhanahu wa ta'ala itu menempati posisi yang mulia dalam hatinya, jadi seorang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menahan nafsu anil hawa, dan dia cegah jiwanya dari membangkitkan berbagai keinginan yang terlarang, maka surga adalah tempat kembalinya. Nas'alullahal azim rabbal arsil azim ayat ja'alan minal aminin yaw yawman faza'il akbar wa mimman yudhiluhum fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluhu. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang agung dan pemilik ars yang besar, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang dapatkan rasa aman yawmin faza'il akbar, di hari ketakutan yang paling besar, itulah yang mulia, itulah yang mulakhir. Dan mudah-mudahan kita di antara orang yang Allah berikan naungan, di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan tauhid. Ini kita ceritakan saja di halaman 25. Pendahuluan. Pendahuluan ini memuat beberapa topik bahasan berikut ini. Yang pertama, pentingnya beriman dengan hari akhir dan pengaruh iman dengan hari akhir pada perilaku manusia. Kemudian nama-nama hari akhir. Kemudian hadis ahad adalah hujah dalam masalah akidah. Dan pembahasan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan berbagai hal yang gaib yang akan terjadi di masa depan. Kemudian pembahasan tentang pengetahuan kapan kiamat terjadi dan dekatnya terjadinya kiamat. Tapi pembahasan yang pertama adalah pentingnya iman dengan hari akhir dan pengaruhnya dalam perilaku manusia. Maka iman dengan hari akhir adalah salah satu rukun iman dan salah satu akidah mendasar dalam Islam. Maka qadhiyah, permasalahan bangkitnya manusia untuk menjumpai kampung akhirat adalah satu permasalahan yang menjadi landasan dari bangunan akidah setelah permasalahan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan apa yang terjadi pada hari akhir dan tanda-tandanya adalah termasuk beriman dengan hal yang gaib. Satu perkara yang tidak mungkin bisa diketahui dengan semata-mata akal. Akal tidak bisa nebak-nebak tanda-tanda kiamat itu apa ya. Nah, wahunya gini-gini tidak bisa. Sebagaimana akal tidak bisa mengetahui apa saja akan terjadi pada hari kiamat, apa saja yang terjadi setelah waktu mati jika tidak mendapatkan berita dari Nabi. Maka tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali nafs atau til wahyu, melalui wahyu. Maka wahyu, baik wahyu Al-Quran ataupun wahyu hadis. Maka hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Bagaimana perkataan seorang tabi'in, Hasan Atiyah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan inna jibrilah yanzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sunnah kama yanzilu bil Qur'an. Sesungguhnya Jibril itu turun untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah sebagaimana Jibril itu turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawa Al-Qur'an. Sehingga para ulama mengatakan bahasanya wahyu itu ada dua macam, ada wahyu matlu dan ada wahyu marwi. Wahyu yang dibacakan itu Al-Quran, dan wahyu yang diriwayatkan yaitu sunnah. Dan karena ukennya iman, karena ukennya hari yang sangat agung ini, maka kita jumpai ya, seringkali Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan iman kepada Allah dengan iman dengan hari akhir. Dan banyak ayat dan dalam banyak hadis, iman dengan Allah dan hari akhir itu ditawarkan, digandengkan. Semisal firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Lesan biro antualu ujuhakum kepada masjid wal nafi. Bukalah puncak kebaikan yaitu iman. Bukalah yang namanya iman menghadapkan diri ke arah timur dan barat. Semata-mata itu adalah iman. Namun yang namanya iman walakin albiro, akan tapi yang dimaksud albir, yang dimaksud dengan kebaikan, dan albir di sini maknanya adalah iman. Tapi nanti jelaskan oleh sebesar ini yang di kita beriman Al-Kabir. Walakin albiro akan tetapi kebaikan yaitu iman adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah nasihat yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan masih banyak ayat yang lain yang menggunakan ungkapan semacam itu, menggantikan iman kepada Allah dengan iman pada hari akhir. Dan satu hal yang jarang-jarang terjadi, jika Anda melewati atau membuka lembaran mushaf Al-Quran, kecuali Anda jumpai di satu muka tersebut satu pembicaraan, satu ayat minimal yang membicarakan tentang hari akhir dan apa yang terjadi di hari akhir berupa ganjaran dan siksaan. Maka hidup dalam pandangan seorang muslim bukanlah hanya semata-mata hidup di dunia yang pendek dan terbatas. Dan yang namanya hidup bukan hanya umur manusia yang pendek dan singkat. Sebenarnya hidup dalam pandangan seorang muslim itu melebar, memanjang. Memanjang, melebar dari sisi zaman dengan meyakini adanya kehidupan yang abadi. Dan memanjang dan melebar dari sisi tempat, tidak hanya berhenti tempat di dunia namun ada tempat yang lain. Itulah surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, bagaimana kalau dengan panjangnya melebarnya saja sudah serta langit dan bumi, maka itu baru lebarnya, baru panjangnya. Atau boleh jadi tempat yang lain tersebut dan neraka yang itu cukup untuk banyak generasi yang pernah diberi umur untuk hidup di muka bumi, akhobat minas ini berpuluh-puluh tahun namanya. Akhob jamak dari hakob, hakob itu 80 tahun namun juga maknanya adalah waktu yang panjang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arti samai wal ardh uitat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Bersegeralah kalian kepada ampunan, maknanya adalah bersegeralah kalian lakukan amal-amal yang menyebabkan kalian dapatkan ampunan dari Tuhan kalian, dan amal-amal yang menyebabkan kalian mendapatkan surga yang arduha ka ardi samai wal ardh, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Maka ukuran langit dan bumi itu baru lebarnya surga, belum panjangnya. Itu baru lebarnya surga, belum panjangnya. Jika lebarnya adalah ukuran langit dan bumi, lalu berapa panjangnya? Wa itadilladzina amanu billahi wa rasulih, yang itu telah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya surat Al-Hajj ayat 21 ini menunjukkan bahwasanya surga telah ada, telah dia, karena dia telah disiapkan. Ini adalah keyakinan manusia wa jamaah, meyakini bahasanya saat ini surga dan neraka sudah tercipta. Tidak sebagaimana keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan tidak Allah menciptakan surga dan neraka kecuali setelah kiamat terjadi. Dan Mu'tazilah tidak punya alasan dalam keyakinan mereka ini kecuali semata-mata nalar dan akal mereka. Ya, dan mereka mewajib-wajibkan Allah dengan akal dan pikiran mereka. Mereka katakan kalau sekarang surga dan neraka itu sudah ada, maka Allah melakukan satu hal yang sia-sia, musbok dan sia-sia. Nganggur masa sudah dibuat api-api bagus-bagus cuma dianggurkan. Ini perbuatan yang sia-sia. Dan tentu masalah akidah bukanlah satu hal yang dibangun di atas logika. Dan tentu tidaklah manusia itu boleh mewajib-wajibkan untuk Allah untuk melakukan ini dan itu berdasarkan akal pikirannya. Dan Allah juga berfirman, yauma naqulu li jahannam. Maka pada hari kami Allah berkata kepada neraka, hal ini talati, apakah engkau telah penuh? Maka apa yang dikatakan oleh jahannam, hal min mazid, ya Allah masih ada tambahan, silakan ditambahi. Maka neraka minta tambah. Ketika Allah tanya, kenapa kau sudah penuh? Belum, masih minta tambah. Demikian akan Allah katakan pada hari akhir nanti, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kodamahu, meletakkan telapak kakinya di neraka. Maka ketika itu maka sebagian neraka menyatu dengan sebagian yang lain, kemudian neraka mengatakan faqat. Ya, cukup ya Allah sudah penuh. Maka neraka, semua manusia penghuni neraka masuk neraka, neraka itu masih lowo, masih longgar. Betul, semua jin dan manusia yang berantem masuk neraka, semuanya sudah masuk neraka, itu masih lowo dan longgar. Sampai Allah letakkan telapak kaki ini, yang kita tidak boleh bayangkan seperti apa telapak kaki Allah, dan tidak perlu membahasnya. Allah letakkan telapak kakinya di neraka, kemudian sebagian neraka menyatu dengan sebagian yang lain. Yang masih longgar kemudian menyatu, yang menyatu. Akhirnya neraka mengatakan kap. Sebagaimana dia berkata dalam hadis yang dia telah oleh Bukhari di Kitab Tauhid, di Sahih Bukhari. Dan perlu diketahui bahasanya, surga pun setelah semua penghuni surga masuk surga, surga masih longgar dan sisa. Maka pada akhirnya surga dan neraka itu penuh. Neraka itu penuh karena ya, sebagian yang menyatu dengan sebagian yang lain setelah Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di dalam neraka. Sedangkan surga akhirnya penuh pada saat semua penghuni surga masuk surga, surga itu masih longgar. Allah ciptakan makhluk yang dikehendaki untuk menghuni sisa lowongan surga. Maka iman kepada Allah dan hari akhir dan apa yang terjadi pada hari akhir yaitu pahala dan hukuman, itulah pengarah yang hakiki, pembimbing yang hakiki, yang membimbing perilaku manusia agar meniti jalan kebaikan. Maka tidak ada satupun undang-undang buatan manusia yang mampu untuk menjadikan perilaku manusia itu sawiyan mustaqimah, lurus dan lurus, tidak neko-neko. Sebagaimana apa yang bisa dibuat ya, perilaku, bimbingan perilaku yang dihasilkan oleh iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, maka terdapat perbedaan yang sangat besar dan terdapat celah yang sangat lebar antara perilaku orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan meyakini bahasanya dunia adalah sekedar ladang untuk kampung akhirat. Maka dunia adalah tempat untuk bercocok tanam dan bukan tempat untuk memetik hasil. Memetik hasilnya di akhirat nanti. Adapun bertanamnya maka saat ini. Maka yang harus kita lakukan ketika di dunia adalah banyak-banyak beramal. Adapun memetik hasilnya nanti di hari akhir nanti. Maka ini adalah kalimat yang benar, dunia masuk atau akhirah. Namun jika dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada adalah hadis yang dhaif yang disebutkan oleh Al Ghazali di Iyaqulumuddin, dan dia bukanlah hadis yang sahih, meskipun maknanya benar. Bahasanya dunia adalah ladang akhir. Dan sesungguhnya amal saleh adalah bekal kampung akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwaju, dan siapkanlah bekal kalau kalian tidak mengadakan perjalanan di dunia. Namun ingat, ada perjalanan yang lebih, ada perjalanan yang lebih panjang, perjalanan menuju akhirat, dan dia juga butuh bekal sebagaimana perjalanan dunia perlu bekal. Sedangkan bekal untuk perjalanan akhirat, kata Allah, fa inna khayra zati taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah adalah takwa, karena itu adalah bekal untuk perjalanan panjang menuju akhir. Juga sebagaimana perkataan seorang sahabat yang mulia yang namanya Umayyah ibn Hammam, yang dia bersaing dengan mengatakan, raddan ilallahi biruzat, maka langkah menuju Allah biruzatin tanpa bekal, ila tuqa wa amalil ma'ah, kecuali takwa dan beramal untuk akhirat. Untuk katakan langkah, durup langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bekalnya, kecuali satu bekal saja, itulah bekal takwa dan bekal amal untuk kamu akhirat. Wasabri billahi alal jihad, dan bersabar karena Allah dalam jihad, jihad untuk melawan diri sendiri, melawan nafsu, melawan setan, selama hidup di dunia. Wa kullu zatin utatun nafad, dan semua bekal itu mungkin untuk habis. Ghairu tuqa wal birri wa ihsan, kecuali bekal untuk takwa, amal kebajikan, dan keyakinan dan amal yang benar. Maka manfaatnya tidak akan pernah habis. Manfaatnya adalah surga yang abadi dan tidak akan habis. Hal itu bukan yang lain, duit sebanyak apapun dia habis. Ya, siapa itu Umair ibn Hammam? Umair ibn Hammam bin Jamuh bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia gugur sebagai syahid pada saat perang Badar. Beliau orang yang terkenal dalam sejarah para sahabat dengan orang yang melempar beberapa butir kurma. Pada saat Nabi SAW menyemangati para sahabat untuk maju di medan perang Badar dengan mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, berdirilah kalian, bangkitlah kalian, seranglah musuh, maka kalian menuju surga yang lebarnya selebar tujuh langit dan seluruh bumi. Maka mendengar hadis tersebut, perkataan Nabi ini, maka sahabat Umair ibn Hammam mengatakan, "Pah, pah, ungkapan kekaguman. Selebarnya selebar langit dan bumi, gimana panjangnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayahmiluka ala qauli bah bah." Apa yang menyebabkan engkau mengatakan ungkapan kekaguman semacam itu? Maka beliau mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ila wajatan an akuna min ahliya." Aku tidak ada motivasi yang mendorong aku untuk mengucapkan kata-kata itu, kecuali aku berharap adalah aku salah satu penghuninya. Maka Nabi mengatakan, "Fa innaka min ahliya." Siapa adalah salah satu penghuni surga. Maka ini adalah mas, bahasanya beliau adalah syahid, dan nas, bahasanya beliau adalah ahli jannah. Maka orang yang Nabi kabarkan kepada Nabi, pastikan ketika beliau Nabi, ketika Nabi masih hidup, bahasanya dia adalah penghuni surga, itu bukan hanya 10 saja. Namun masih banyak sahabat yang lain yang Nabi beritakan kalau beliau adalah penghuni surga, di antara sahabat Umair ibn Hammam ibn Jamuh. Sehingga kenapa ada asal mubasyarah bil jannah, yang dimaksud 10 orang yang Nabi kasih kabar gembira masuk surga adalah 10 orang yang Nabi sebut dalam satu rangkaian hadis. Bahasa yang berkata yang penghuni surga bukannya membatasi sahabat yang mendapatkan kabar masuk surga cuma 10 saja. Namun yang sahabat yang Nabi sebutkan namanya dalam satu kalimat, satu deret kalimat, mereka adalah penghuni surga adalah 10 sahabat ini. Maka mendengar perkataan Nabi tersebut, maka sahabat Umair ibn al-Hammam ibn al-Jamu' ibn al-Zaid mengatakan, la in ana hayatu hatta akulata mati hadi fa innaha la hayatun tawila. Sungguh seandainya saya masih hidup cuma untuk makan beberapa butir kurma yang ada di mulutku ini atau yang ada di tanganku saat ini, maka ini adalah hidup yang terlalu lama. Maka ini adalah hidup yang terlalu lama. Ada beberapa butir kurma di tangan beliau. Katakan kalau saya masih hidup untuk makan beberapa butir kurma ini, maka ini terlalu kelamaan untuk masuk surga. Kelamaan kok masuk surga. Summa wama biha. Kemudian beliau buat kecampakan, beliau tinggalkan koma yang ada di telapak tangan beliau, qatala hatta qutila, dan berperang di medan perang Badar sehingga beliau gugur sebagai syahid dan gugur sebagai dan meninggal sebagai ahli jannah berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah beliau ini ada dalam Sahih Muslim. Kemudian ada juga di Tajridul Asma' Sahabah dan ada di fikih sirah karya Syekh Muhammad Ghazali tahqiq Syekh Muhammad Asuddin Al-Albani. Diketahui bahasanya termasuk buku sirah yang paling baik adalah fikih sirah karya Muhammad Al-Ghazali Al-Misri dengan tahqiq Syekh Al-Albani. Dan yang menyebabkan buku ini adalah menjadi buku ya termasuk yang terbaik dalam masa sirah karena tahqiq Syekh Al-Albani untuk buku ini. Bukan sekadar beliau sampaikan riwayat-riwayat menegakkan jelaskan riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat-riwayat yang sahih dalam sirah di catatan kaki di buku ini. Maka terdapat perbedaan yang nyata antara perilaku orang yang semacam ini keadaannya dengan perilaku orang yang lain yang tidak beriman kepada Allah, tidak pernah beriman pada hari akhir, tidak beriman dengan ganjaran dan siksaan di hari akhir. Maka orang yang beriman dan percaya dengan hari pembalasan, maka dia beramal dalam keadaan dia menimbang, melihat timbangan langit, bukan timbangan bumi, dan perhitungan akhirat, bukan perhitungan dunia. Maka orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir memiliki sulukun faridun, memiliki perilaku yang unik, yang khas, yang lain daripada yang lain, yang lain daripada umumnya manusia fil hayat, di dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak mungkin maka beda cara berpikir, perilaku antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka tidak mungkin itu kok sama. Kok sama, itu ada yang error. Kalau sama, maka itu ada yang tidak benar. Maka kita lihat orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, dia adalah orang istiqomah, orang yang tegak di atas, tegak di atas kebaikan, di atas tauhid, di atas sunnah. Dan dia adalah orang yang punya satu tasawuf, pandangan yang luas, karena pandangannya adalah pandangan akhirat, bukan hanya pandangan cuma dunia. Dan dia memiliki kekuatan iman, dia memiliki ketegaran dalam menghadapi berbagai kesulitan, kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah, karena mencari ganjaran dan pahala, karena dia yakin rasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan itulah yang lebih kekal dan itulah yang kekal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Zuhaib bin Sinan Arumi, dan beliau disebut Arumi padahal beliau bukan orang Romawi. Seperti orang salah paham mengira Zuhaib ini adalah orang Romawi, bukan orang Romawi, beliau orang Makki. Sebenarnya ada Zuhaib Al-Makki, nama beliau disebut Zuhaib bin Sinan Arumi karena lama jadi budak orang Romawi, karena lama jadi budak orang Romawi dan tinggal di Romawi. Beliau mengatakan Rasulullah saja pilihan dari mukmin. Sungguh perilaku orang beriman sangatlah menakjubkan. Inna amrukullahu khair, semua perilakunya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin, tidak akan terjadi kecuali pada orang yang benar-benar beriman. In asabat sawa'u syakara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan yang enak-enak, yang nikmat, yang senang-senang, dia isinya syukur, dan syukur itulah yang baik untuknya, karena syukur itu akan menjadi sebab tambahnya nikmat. Wain asabat dharar, ulama, jika dia tertimpa kesusahan, musibah, masalah, problem, sudah dia menghadapi dengan sabar. Fakana khairan lahu, dan sabar itulah yang terbaik untuknya, karena sabar itu wajib, sabar itu membuahkan ganjaran, dan seterusnya. Dan seorang muslim, manfaat dari seorang muslim tidaklah terbatas kepada sesama manusia, bahkan juga melebar. Kalau bahasa kita melebar ya, kalau bahasa Arab memanjang, yang tadu memanjang. Kalau bahasa kita bisa melebar. Dan manfaat yang diberikan oleh seorang muslim kepada lingkungannya itu bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan melebar juga kepada hewan. Sebagaimana perkataan terkenal dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Law athar baghlatun fil Iraq," ketika itu beliau di Madinah, beliau mengatakan, "Seandainya ada seekor baghlat, peranaan kuda dengan keledai. Seandainya ada seekor baghlat yang terpleset di satu jalan di Iraq, terpleset. Kalau lagi jalan-jalan di jalan-jalan Iraq, di kota Iraq atau di negeri Iraq, kok terpleset? Lazunantu annallaha sayas'aluni anha, maka aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyaiku." Dan isi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepadaku sebagai seorang pimpinan adalah, "Lima lam tusawilah tariqah?" Kenapa engkau tidak siapkan jalan yang mulus untuk bangun? Ya Umar, wahai Umar, kenapa engkau kau tidak siapkan jalan yang bagus, jalan yang rata, jalan yang mulus, jalan yang tidak bergoyang, jalan tidak kemudian bikin kepleset, apalagi ketika musim hujan? Kenapa engkau kau siapkan jalan yang mulus untuk keledai, wahai Umar? Maka tidak menyiapkan jalan yang mulus untuk keledai saja, kata Umar, akan menyebabkan seorang pimpinan, seorang presiden, seorang gubernur akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal itu jalan keledai, apalagi jalan manusia. Apalagi jalan manusia, bagaimana dengan jalan manusia? Manusia tidak, karena jalannya jelek, berlubang, dan yang lainnya, kepleset, tabrakan, guling. Cukup keledai atau bahkan bawal, guling, pleset, karena jalan tidak mulus. Umar mengatakan, aku yakin Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada urusan seekor keledai itu di ujung Irak sana. Kenapa wahai Umar, enggak kau siapkan jalan mulus, aspal yang halus, biar keledai itu bisa jalan tanpa terpleset. Perkataan yang terkenal ini, kalau yang bersanad ada diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, namun dengan redaksi, "Law matat syatun ala sattil furat da'i'atan la dhanantu annallaha sa'ili anha yaumil qiyamah." Seandainya ada seekor kambing, satu ekor kambing mati di pinggir sungai Efrat di Irak sana, da'i'ah, dia mati karena tidak ada yang ngurus, hilang dari tuannya, tidak terurus, maka aku yakin Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadamu tentang matinya seekor kambing pada kiamat nanti. Jika itu matinya seekor kambing, bagaimana dengan matinya seorang bayi, bagaimana dengan matinya seorang nenek, bagaimana dengan matinya seorang kakek, bagaimana dengan matinya ratusan kaum muslimin karena dibantai orang Nasrani, orang kafir dan yang lainnya. Betul, ini seekor kambing, dan itu pun ya salah kambing tersebut, karena dia tidak ikut rombongannya, tidak ikut kawannya, terpisah, akhirnya dia tuannya tidak sadar, pemiliknya tidak tahu, akhirnya lepas dari kontrol dan kekurangan makan, mati. Maka Umar merasa yakin kalau Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Inilah perasaan yang muncul dari dapat iman kepada Allah dan hari akhir. Inilah dan ihsas merasa beratnya tanggung jawab terberat dan besarnya amanah yang dipikul oleh manusia, satu amanah yang ditakuti oleh langit, bumi dan seperti gunung. Inilah ucapannya ucapkanlah yang yakin bahwa semua perkara yang besar ataupun yang kecil akan dipertanggungjawab dan akan dihisab dan akan ada pembalasan amal. Jika baik maka balasannya adalah nikmat, jika buruk maka balasannya adalah azab. Demikian yang kita baca dari kata kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallam wa akhutawan alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang mizan di yaumil akhir. Apakah orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya akan masuk neraka ataukah keburukannya jadi lunas? Sebenarnya keburukannya lunas. Dianggap tidak ada. Dia langsung masuk surga. Wa anibu ila rabbikum aslimulah. Apa beda mana anibu dan aslimu? Anibu inabah sama dengan taubat kembali. Dan sebagian ulama menjelaskan beda antara taubat dengan inabah. Biasanya orang yang memiliki inabah, maka setelah dia bertobat dari kesalahan dan kekeliruannya, maka akan sangat nampak perubahan drastis pada dirinya. Sholatnya, kecintaannya pada kebajikan dan lain-lain akan nampak kontras dengan keadaan sebelum taubat itu namanya inabah. Tapi kalau enggak kontras-kontras amat ya, masih kayak kemarin ya beda-beda dikit, maka itu taubat. Tentang hadis siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian setelah itu sholat dua rakaat, yaitu 10 menit setelah terbit, yaitu 10 menit setelah terbit sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Apakah sholat dua rakaat atas terus sholat duha? Ya, sholat awal duha, duha di awalnya. Jika apa yang dibaca atau kabulan baca Al-Quran bebas, bisa baca Quran, bisa baca buku agama, bisa zikir pagi dan yang lain. Jika batal wudunya, apakah tersebut mengenai pahala orang tersebut? Jawabnya tidak. Selama dia melakukan apa yang dikatakan, dia telah batal, dia terus berzikir, dan setelah matahari terbit 10 menit setelah itu kemudian dia berwudu terlebih dahulu untuk untuk sholat dua rakaat, maka itu tidak mengurangi pahala dan ganjaran untuknya. Apakah berkurban dengan seekor sapi boleh dilakukan oleh orang dari 7 orang? Boleh. Bahkan Nabi satu orang korban 100 ekor unta. Satu orang korban 100 ekor unta. Ya, masa cuma satu ekor sapi malah direbutkan? 100 ekor sapi satu orang tidak masalah. Sebagaimana Nabi menyembelih haji dengan seorang menyembelih 100 ekor unta. Apalagi itu kurang dari seekor sapi 5 orang, tentu lebih tidak masalah. Apakah jika dilakukan oleh satu orang dia mendapatkan keutamaan pahala 7 kali lipat demikian juga anggota keluarganya? Nah, kalau dia ada seorang itu berkorban dengan seekor sapi, maka itulah yang lebih afdol daripada berkorban seekor kambing. Itu pun menetapkan pahalanya 7 kali lipat ataukah tidak bisa kita tetapkan. Namun yang jelas bahkan ulama berselisih pendapat. Ya, mana kan lebih afdal satu orang itu korban seekor kambing atau satu orang korban seekor sapi? Kalau Imam Malik mengatakan bahwasanya kambing itu lebih baik daripada sapi. Satu ekor kambing itu lebih baik daripada satu ekor sapi. Dengan alasan karena itulah korbannya Nabi ke kambing. Maka menurut Imam Malik, orang yang berkorban seekor kambing ganjarannya lebih besar daripada satu orang berkorban seekor sapi. Orang yang benar adalah pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan bahwasanya berkorban seekor sapi lebih afdal daripada berkorban dengan seekor kambing. Ya, ada orang yang mengatakan bahasanya hadis kalian sudah setengah penghuni surga yang dimaksudkan adalah para sahabat Nabi. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan adalah kaum muslimin. Manakah yang benar? Jelas apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Karena jika cuma sahabat Nabi itu setengah penghuni surga, maka betapa sedikitnya penghuni surga. Bukankah sekecil apapun dosa akan dipertanggungjawabkan jika belum bertobat? Kemudian apa sudah dibalas di alam kubur? Itu berkaitan dengan masalah yang katanya jika dosa amal baiknya dan amal baiknya lebih berat, maka dianggap lunas. Maka bagaimana keyakinan al-sunnah? Bahwasanya jika seorang itu belum bertobat dari satu dosa, ya, maka dia tahta masyiatillah. Dia dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dipertanggungjawabkan dalam artian masuk neraka untuk disiksa karenanya. Tidak mesti. Jika yang dimaksudkan dengan dipertanggungjawabkan atau disiksa, maka kalimat ini salah. Bukankah sekecil apapun dosa akan dipertanggungjawabkan jika belum bertobat? Jika dimaksud dengan dipertanggungjawabkan adalah siksaan, maka ini satu hal yang keliru. Karena keyakinan al-sunnah adalah dosa yang belum seorang itu belum bertobat darinya, maka tahta masyiatillah, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ampuni dan boleh jadi tidak. Nah, setelah seorang itu misalnya dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk terhapus dosanya masih ada kesempatan lagi, yaitu di muazanah. Maka penghapusan dosa, penghapusan dosa di mahsyar sebelum orang itu masuk surga dan neraka itu ada dua kali. Pertama adalah tahta masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang itu tidak mendapatkan ampunan Allah di kesempatan ini, maka dia bisa mendapatkan ampunan indah muazanah, pada saat penimbangan amal. Manakala amal kecilnya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka hapuslah amal buruknya sehingga dia langsung masuk surga karenanya. Dan jika yang dimaksud dipertanggungjawabkan adalah hisab, maka Allah akan nanyai, maka iya. Maka meskipun seorang Allah ampuni, maka sebagian orang Allah akan tanya kepada kamu telah berbuat dosa demikian dan demikian dan seterusnya, sehingga seorang mukmin itu bernyata pastinya dirinya akan binasa. Maka setelah itu berjaya Allah katakan, aku ampuni itu. Semua. Untuk 10 menit setelah matahari terbit tadi, sholat duha di awal, lalu yang dimaksud dengan sholat subuh, ya sholat subuh itu sholat duha di awal duha. Sholat duha di awal duha. Jika awal sholat 3 rakaat, ada imam yang sholat 4 rakaat, bagaimana caranya? Apakah setelah rakaat ketiga si imam ini duduk menunggu imam sampai salam? Iya, dia duduk menunggu imam sampai salam. Bolehkah azan dalam tanda kondisi junub? Tentang apakah tohal itu satu hal yang wajib dalam azan? Itu satu hal yang disisikan para ulama, apakah itu salah yang menyebabkan sah dan tidaknya azan? Aku lihat saya salah untuk kemudian mandi terlebih dahulu, kemudian baru berazan. Terlebih lagi dan azan di tempat kita adalah sebagiannya adalah bukanlah azan yang wajib, azan yang mustahab karena sudah terdengar azan dari tempat-tempat yang lain. Demikian sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.